وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kembali pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas sebuah kitab yang bertajuk Al-Wabilu Sayyib Minal Kalami Tayyib yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan kepada kita berkaitan tentang dua cahaya. Ya. Dan insyaallah ta'ala akan dilengkapi pada kesempatan malam hari ini dengan cahaya yang berikutnya. Sehingga barakallahu fikum, ya, sebagai suatu kesimpulan bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita akan mengenal tiga cahaya. Ya, tiga cahaya yang barakallahu fikum apabila seorang hamba mendapatinya, ya, maka itulah ataupun hamba tersebut termasuk golongan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan pada pertemuan yang lalu kita telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan tentang cahaya yang pertama, yaitu cahaya fitrah. Ya, barakallahu fikum. Nah, semua manusia Allah subhanahu wa ta'ala curahkan, Allah berikan modal cahaya ini. Ya, nah, ya, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, tatkala kita berbicara cahaya, tentu ini adalah barakallahu fikum, ya, bukan gambaran cahaya sebagaimana cahaya lampu secara zahir seperti itu, ya, tidak. Tapi ini adalah sebuah ibarat yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, barakallahu fikum, dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya, manusia itu dikeluarkan dari kegelapan. Kegelapan apa ini? Kegelapan kebodohan. Kegelapan barakallahu fikum na'am. Kebutaan terhadap al-haq. Kebodohan terhadap ilmu. Ya, kebutaan terhadap al-haq. Tidak memahami mana yang benar, mana yang batil. Ini gelap. Kegelapan. Ini disebut sebagai kegelapan. Dan dibawa kepada cahaya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang kita bahas barakallahu fikum. Cahaya ini barakallahu fikum. Nah, cahaya yang pertama sudah kita sebutkan barakallahu fikum adalah fitrah. Ya, fitrah tabiat yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada seluruh manusia, tidak terkecuali. Ketika mereka dilahirkan di atas fitrah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Kullu mauludin yulad 'alal fitrah." Setiap yang dilahirkan itu, mereka dilahirkan di atas fitrah. Yani fitrah adalah al-istislam. Tunduk dan patuh setelah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kebaikan. Manusia itu senang dengan kebaikan. Inilah fitrah mereka. Barakallahu fikum. Mereka suka dengan nama kebaikan. Mereka suka tolong-menolong. Mereka suka saling membantu. Mereka makhluk yang sosial, peduli kepada satu sama lainnya. Ini asal muasal fitrah manusia. Terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya adalah mereka mengakui adanya Rabbul Alamin. Sehingga mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka bersandar hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, mereka barakallahu fikum, manusia itu sadar bahwasanya merekalah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bergerak sendiri. Inilah fitrah itu. Ya, barakallahu fikum. Namun fitrah ini bisa dirusak, sekali lagi. Fitrah ini bisa terkubur. Ya. Yang diawali Oleh siapa? Kedua orang tuanya tentunya. Ini pintu pertama. Apakah fitrah ini terus bisa dikuatkan atau fitrah ini dilemahkan? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ini fitrah yang cahaya yang pertama itu fitrah. Ya. Kafir, musyrik, ya semuanya mukmin, muslim, seluruhnya ya barakallahu fikum ahli sunnah, ahli bid'ah semua memiliki fitrah ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ya, yang berikutnya fitrah yang berikutnya ataupun cahaya yang berikutnya adalah cahaya wahyu. Ya, wahyu. Yaitu apa? Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada utusannya. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada para rasul seluruhnya, kepada setiap umat-umatnya. Inilah cahaya itu. Cahaya yang kedua itu cahaya wahyu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga seorang manusia tidak akan bisa menjadi bertakwa apabila dia hanya berjalan di atas satu cahaya saja, yaitu cahaya apa? Cahaya fitrah. Tidak mungkin dia bisa bertakwa dengan cahaya itu. Dengan hanya mengandalkan fitrahnya. Dengan hanya mengandalkan kebaikannya yang keluar dari akal dan perasaannya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala utus para rasul ke tengah umat-umat mereka agar melengkapi ataupun mengarahkan cahaya fitrah ya yang ada pada setiap manusia agar naluri kebaikan ya naluri kebaikan yang mereka sudah miliki itu terarah ya terarah kepada jalan yang benar karena tidak semua yang manusia itu pikir sebuah kebaikan itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya sehingga diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada kaum muslimin kepada seluruh umat bahkan barakallahu fikum untuk na'am mengarahkan fitrah ini. Berapa banyak dari kalangan manusia dahulu kaum kafirin, musyrikin, mereka tidak menentang Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Ya, mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Ini fitrah. Ya, barakallahu. Tapi berapa banyak di antara mereka tatkala memberikan ibadah itu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tidak ya adanya cahaya wahyu. Nah, mereka yakin Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mereka yakin Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta yang mengatur alam raya ini. Mereka yakin seyakin-yakinnya. Itulah fitrah mereka. Namun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, mereka berikan ibadahnya kepada selain Allah, bukan ingin mengkhianati Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan tidak. Bukan itu yang dirasa oleh mereka. Tapi mereka menyangka ya kebaikan di sisi mereka adalah apa? Yaitu dengan menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ibadah kepada mereka barakallahu fikum. Ini yang mereka yakini sesuai dengan kebaikan yang ada dari akal dan perasaan mereka barakallahu fikum. Nah, ini yang mereka yakini. Ya, sekali lagi bukan mereka ingin ya lari daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin bukan. Barakallahu fikum. Ya. Demikian pula orang-orang yang mengada-adakan ibadah baru di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan mereka ingin mengkhianati Rasul, bukan. Secara zahir mereka bukan, mereka justru sangat mencintai Rasul. Sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sampai menjadikan, mengkultuskan yang katanya anak keturunan daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perasaannya mencintai Rasul. Jadi kebaikan di sisi mereka, oh ini kalau keturunannya Rasul berarti harus kita sayangi secara ma'sum. Sebagaimana ma'sumnya Rasulullah SAW. A'udzubillah minzalik. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ingat, apa yang ada dalam hati mereka? Cinta terhadap Rasulullah SAW. Tapi yang mereka andalkan adalah fitrah. Ya. Hanya fitrah. Tidak dikontrol oleh wahyu. Tidak diarahkan oleh wahyu. Tidak diarahkan oleh hidayah, petunjuk dari Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fi din rahimani rahimakumullah, sekali lagi wa barakallahu fikum, cahaya fitrah harus diolah, diatur, ya, didisiplinkan oleh apa? Oleh cahaya wahyu dari Allah tabaraka wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, dua cahaya yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan menemukan satu cahaya lagi barakallahu fikum yang akan diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma dallaha dhalika an-nur 'ala nurin akhar huwa a'dhamu minhu wa ajal. Ya. Nah, kemudian cahaya tersebut menunjukkan kepada cahaya yang lain yang lebih besar dan lebih mulia. Ya. Jadi setelah disebutkan cahaya fitrah, cahaya wahyu, dan ada lagi cahaya yang lebih mulia. Ya. Yang melalui cahaya wahyu ini, ya, akan membawa kita kepada cahaya yang paling besar dan paling agung, yang paling mulia ini. Apa dia? Cahaya apa ini? Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa huwa nuru sifatil 'ulya. Dia adalah sifat-sifat yang tinggi. Sifat-sifat siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ini cahaya yang ketiga. Cahaya yang paling tinggi. Yaitu apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenali sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini, mengenali, ya, dan mengamalkan serta mendakwahkan yang namanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi ini. Barakallahu fi. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, alladhi yadmahillu fihi kullu nurin siwa. Yang semua cahaya yang lainnya bisa melemah. Ya. Namun tidak bagi cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua cahaya yang lainnya, cahaya fitrah, cahaya wahyu, itu bisa melemah. Ya, barakallahu fikum. Seorang yang sudah mendapatkan hidayah misalnya, hidayatul irsyad. Ya. Dari Nabi alaihi salatu wasallam, sudah tahu ini adalah hak. Ya. Bisa tidak istiqamah? Bisa. Seorang yang sudah mengenal sunnah, bisa di akhir hidupnya, barakallahu fikum, meninggalkan sunnah? Bisa. Barakallahu fikum. Tapi apabila seorang, barakallahu fikum, melanjutkan mengenal cahaya yang berikutnya melalui cahaya wahyu, yaitu mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar kenal, tapi mentadaburi, menghayati, sampai mengamalkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Meyakini, sehingga yakin. Yakin tatkala dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzaq, yang memberikan rizki. Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur, yang memberikan ampunan. Dia menikmati ini. Dia faham. Dia yakin. Ya. Sehingga penyandarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul secara totalitas mantap. Barakallahu fikum, ikhlas. Barakallahu fikum. Nam, tanpa ada asyak, keraguan sedikitpun dalam hatinya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Cahaya yang lain bisa meredup. Apalagi cahaya fitrah. Ya. Barakallahu fikum. Sangat bisa hilang, sangat bisa meredup. Berapa banyak orang yang sekarang menjadi kafir. Ketika dia dilahirkan, menjadi kafir. Hilang cahaya fitrahnya. Berapa banyak orang yang barakallahu fikum muslimin, tapi hilang cahaya fitrahnya, disebabkan karena dia melakukan kebid'ahan demi kebid'ahan. Karena dia tidak mengikuti cahaya wahyu. Barakallahu fikum. Namun, tatkala seorang hamba sudah mampu untuk bertahan, memiliki cahaya fitrah, fitrah keislaman, menjadi seorang muslim dia, maka menyambut cahaya yang berikutnya, yaitu cahaya wahyu, barakallahu fikum, sehingga dia mengamalkan sunnah, maka ikuti sunnah itu sampai menghantarkan engkau kepada cahaya yang paling agung, yang paling tinggi, mengenal, mengimani, meyakini, mentadaburi, ya barakallahu fikum, ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, barakallahu fikum. Nah, ya, karena dua sifat tadi, fitrah dan wahyu, bisa meredup, bisa hilang, bisa melemah pada seorang hamba, tapi apabila dia sudah mengenal cahaya yang ketiga, barakallahu fikum, maka cahaya ini tidak akan pernah redup, tidak akan pernah apa hilang pada diri makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fasyahadathu bibasairil iman. Cahaya yang agung ini, ya, yaitu cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi ini, ya, bisa disaksikan dengan pandangan keimanan. Pandangan-pandangan keimanan. Barakallahu fikum. Jadi bukan, enggak bisa dilihat dengan hanya sebatas apa? Cahaya fitrah. Tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Tidak bisa dilihat hanya sekedar apa? Terbatasi hanya sekedar cahaya wahyu. Tapi harus terus. Kalau bahasa mudah kita, tatkala kita sudah menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, mengenal tauhid, mengenal sunnah, barakallahu fikum, mengenal syirik, mengenal yang namanya bid'ah, barakallahu fikum, dan jangan terbatasi sampai di situ saja. Terus ilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini juga bagian daripada tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi dengan pandangan-pandangan keimanan, dia bisa menyaksikan cahaya yang berikut ini, yaitu cahaya sifat-sifat dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Musyahadatan nisbatuha ilal qalbi. Ya. Sebagai saksi yang menghubungkannya dengan hati. Sebagai saksi yang menghubungkan dia dengan hatinya. Dia dari pandangan keimanan, klop dengan hati. Tatkala memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nisbatuhul mar'iyat ilal a'in. Lalu terhubung dan terlihat oleh mata. Ini puncaknya. Jadi pertama dengan keimanan. Kemudian keyakinan di dalam hati. Kemudian mata ini akan mampu melihat. Barakallahu fikum. Dengan kata lain, ini derajat ihsan. Seorang hamba mampu akan sampai kepada derajat ihsan. Seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapannya. Barakallahu fikum. Jika tatkala dia beribadah kepada Allah. Berawal dari mendapati cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi ini. Contoh yang mudah untuk kita pahami. Tatkala dia melakukan salat. Tatkala dia salat, dia khusyuk, tenang, fokus. Kenapa? Karena dia yakin. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapan dia. Sedang memperhatikan dia bagaimana salatnya. Bagaimana doa-doa yang dibacakan. Dia betul-betul mentadaburi setiap doa-doa yang dibaca dalam salatnya. Sehingga dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin kita sederhanakan sebagaimana orang sedang presentasi karyanya kepada seorang dosen misalnya. Barakallahu fikum. Ya. Agar dinilai. Diberi nilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia khusyuk. Betul-betul serius. Seperti ini Pak, materi saya ini demikian-demikian. Saya ambil dari sini, saya ambil dari situ. Ya, saya kaji ini dan itu. Betul-betul serius. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, semua doa yang kita curahkan, yang kita baca dalam sholat-sholat kita, tentunya ini kan menjadi sebuah harapan agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi sebuah persembahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ya, barakallahu fikum. Apa ada? Misalnya kita mengulamar pekerjaan. Barakallahu fikum. Ya, enggak fokus kita ngelamar pekerjaan. Lagi wawancara nih sama tim HRD-nya misalnya di sebuah perusahaan. Ya, ketika ditanya ini, matanya ke sana, matanya kemari meleng. Oh gitu Pak. Gak tahu lah Pak saya Pak. Ya, gak fokus. Apa begitu? Gak khusyuk. Ya. Untuk pekerjaan sih kita fokus. Kadang-kadang deg-degan, takut. Ya. Waduh, diterima gak? Sehingga fokus. Ya. Bagaimana cara mengambil hati. Ya, barakallahu fikum Bapak orang yang sedang mewawancarai kita. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Justru lebih-lebih lagi karena semua harapan kita taruh kita persembahkan, kita berikan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca ihdinash shiratal mustaqim, bayangkan. Kalau kita hayati, kita khusyuk membaca ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Betul-betul kita mengharap agar mendapat hidayah yang lurus, jangan sampai berbelok jalan ini menuju syurga-Mu ya Allah, akan bertemu dengan-Mu ya Allah. Jangan sampai Engkau palingkan kami ya Allah kepada neraka-Mu, kepada azab-Mu ya Allah. Jangan sampai engkau jadikan kami sebagai seperti orang-orang yang maghdub, orang-orang yang Engkau benci ya Allah dari kalangan al-Yahud. Jangan sampai Engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang dhalin dari kalangan Nasara ya Allah. Ini yang kita minta terus kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kita harapkan ya, barakallahu, dan doa-doa yang lainnya barakallahu fikum, terlebih doa-doa yang khusus tatkala kita baca dalam sujud-sujud kita ya, di dalam tahiyat akhir kita barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi betul-betul ya barakallahu fikum, seorang hamba mampu melihat cahaya yang paling tinggi ini, cahaya sifat-sifat barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala, pertama dengan pandangan-pandangan keimanan, kemudian masuk ke dalam hati, dan marulah barakallahu fikum bisa dilihat dengan mata barakallahu fikum. Nah, ini tidak jauh beda seperti apa derajat Islam, iman dan ihsan. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula seorang yang sudah sampai pada derajat ihsan, ya, barakallahu fikum, tatkala dia berada dalam kesendirian, tatkala dia berada dalam kesendirian, hawa nafsu ini bergejolak untuk mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tahan. Kenapa? Dia melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun paling tidaknya Allah Subhanahu, dia tahu, yakin, hatinya yakin, keimanannya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memantau dia, memperhatikan dia, walaupun dia berada dalam kesendirian di benteng yang paling besar, yang paling tebal, yang tidak mampu ditembus oleh semut sekalipun barakallahu fik. Tapi tetap dia tidak mau mengikuti hawa nafsu. Barakallahu, ini hamba yang sudah menemukan cahaya sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang paling tinggi, yang paling besar ini barakallahu fik. Ya, barakallahu fik. Nah. Kemudian ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa dzalika listila'i al-yaqini 'alayha. Hal itu bisa terjadi ya, disebabkan karena penuhnya keyakinan atas cahaya tersebut. Penuhnya keyakinan pada cahaya tersebut. Wa inkishafu haqa'iqil iman laha, dan terbukanya hakikat-hakikat keimanan padanya. Hatta ka'annaha tanzuru ila 'arsyir rahman tabaraka wa ta'ala barizan. Ya, sehingga pandangan keimanan itu seolah-olah barakallahu fikum melihat kepada arsy ar-rahman tabaraka wa taala barizan, dengan terang benderang barakallahu fikum. Seolah-olah, ingat ya, seolah-olah artinya apa? Di dunia kita seolah-olah melihat, bukan zatnya secara langsung kita lihat, tidak. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak menempel dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak maha suci. Allah Subhanahu wa taala apabila zatnya berada di dalam makhluknya, dalam dunia ini. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu, tapi seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kita lihat barakallahu fikum di dunia ini. Ya, dengan reaksi yang kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, reaksi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, reaksi mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa hamba-hamba yang seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini barakallahu fikum. Nah. Kemudian wa ila istiwa'ihi 'alaihi, dan juga seolah-olah dia melihat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul tahu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbara bihi Subhanahu wa taala fi kitabih, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan, beritakan ya pada kitabnya ayat Al-Quran, itu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah beritakan dalam Al-Quran. Wa kama akhbara bihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga yang telah dikhabarkan, diberitakan, diinformasikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, tentunya dalam sunnah-sunnahnya barakallahu fikum, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. yaitu yudabbiru amral mamalik. Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan makhluknya. Ini di antara yang tersebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Itu Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir, yang mengatur segala makhluknya. Wa ya'muru wa yanha, dan juga memerintahkan dan juga melarang. Wa yakhluqu wa yarzuq, dan juga menciptakan dan juga apa? Memberikan rezeki. Wa yumitu wa yuhyi, dan mematikan dan juga menghidupkan. Wa yaqdi wa yunaffidh, demikian pula yang memutuskan dan yang melaksanakan. Ya. Wa yu'izzu wa yudhil, dan yang memuliakan dan juga yang menghinakan. Wa yuqallibul laila wan nahara, dan yang membolak-balikkan malam dan siang. Wa yudawilul ayyama bainan nas, dan yang mengganti hari demi hari di antara manusia. Wa yuqallibul duwal, dan yang membolak-balikkan negeri. Ada negeri yang Allah ciptakan, kemudian Allah hancurkan, dan tidak ada lagi sampai hari ini. Sampai hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Yaitu Allah ciptakan, kemudian Allah hancurkan lagi. Yang tidak ditemukan sampai hari kiamat. Ada negeri seperti itu. Ya. Nah. Fayadhabu bidaulatin. Dan yang melenyapkan ya satu negeri. Wayati bukhara, dan mendatangkan negeri yang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwan rahimani rahimakumullah, inilah cahaya yang berikutnya, cahaya yang ketiga, atau kalau kita memposisikan ini cahaya yang paling tinggi. Ya, barakallahu fikum. Yaitu cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, hanya satu jalan yang bisa ditempuh oleh hamba Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba yang bertakwa, menuju meraih cahaya yang paling tinggi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan melalui memanfaatkan modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu fitrah, kemudian menyambut yang namanya hidayah wahyu, yang menyambut cahaya wahyu ataupun hidayah dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan terus mengikuti cahaya wahyu tersebut sampai menghantarkan kita kepada cahaya yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia, yaitu mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga dengan kata lain, apabila hari ini ada seorang hamba yang masih bertahan di atas fitrah, tapi barakallahu fikum, dia tidak mau menyambut wahyu, jangan harap dia akan menemukan cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mana contoh, kalangan Jahmiyah yang mereka meniadakan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fitrah mereka baik, ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Ini tujuan mereka, fitrah mereka baik. Mereka lupa wa huwa as-sami'ul basir. Mereka lupa ayat yang berikutnya, wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dirinya sendiri, memberitakan tentang dirinya sendiri. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk apapun, tidak serupa, tidak sama. Tapi Allah katakan wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar dan melihat ada di sisi manusia, ada di sisi makhluk. Tapi mengapa begitu berat, begitu sulitnya dia gandengkan dua kalimat ini, barakallahu fikum. Ya, dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, tapi Allah katakan dia memiliki sifat mendengar dan melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Kenapa begitu berat meyakini prinsip ini, barakallahu fikum, kaidah ini, barakallahu fikum? Padahal kita mengetahui sesama makhluk saja ada perbedaan, ya, dari sisi sifat-sifat, barakallahu fikum. Nah, ya, dari sisi nama dan dari sisi sifat, makhluk saja berbeda-beda. Kenapa bagi Allah subhanahu wa ta'ala berat meyakini akan hal itu barakallah. Ingat, fitrahnya bagus sekali lagi. Fitrahnya baik, ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan cara yang tidak mengikuti koridor wahyu. Itu meninggalkan, ya, barakallahu fi, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ini Jahmiyah. Kemudian ikhwani fiddin rahimahumullah, kelompok yang berikutnya Mu'tazilah. Mereka hanya meyakini nama-nama saja dari Allah tabaraka wa ta'ala, tapi tidak meyakini sifat-sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, yang maha mengetahui. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak berilmu. Tidak memiliki sifat berpengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala al-basir, maha melihat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu melihat. Tidak bisa melihat. Kaif hadza? Bagaimana ini? Fitrahnya tetap masih ada. Baik fitrahnya. Itu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar tidak sama dengan makhluk. Ya, barakallahu fikum. Namun, tidak cukup akan hal itu. Tidak dijembatani dengan cahaya wahyu fitrahnya tersebut. Barakallahu fikum. Ya, sehingga dia tidak akan pernah melewati ataupun jembatan wahyu ini tidak ada pada mereka. Sehingga terputus untuk mencapai cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian pula Asyairah. Mereka meyakini sebagian nama-nama dan sifat, tapi menolak sebagian nama-nama dan sifat yang lain. Kenapa akan itu? Karena mereka pakai akal-akalan. Barakallahu. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tangan, oh, kayaknya gak cocok Allah punya tangan. Tangan kan punyanya makhluk, punya manusia. Ya. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan. Sehingga ditakwil. Ya. Barakallahu. Makna tangan menjadi makna apa? Kekuasaan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencintai. Ya, barakallahu fikum. Tapi gak mungkin. Cinta itu kan ada perasaan manusia. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala punya rasa cinta. Subhanallah. Padahal sekian banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Nah, tapi mereka ta'wil ayat-ayat ini dengan apa? Dengan, oh itu maksudnya pahala. Oh itu maksudnya kebaikan. Mereka nafikan rasa cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Mereka tidak menemukan cahaya ini. Fitrahnya bagus, baik. Ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak sama dengan makhluknya. Tapi jalan yang mereka tempuh tidak di atas jalan wahyu, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Inilah tiga cahaya yang seorang hamba bisa menjadi manusia yang bertakwa. Apabila seluruh cahaya ini dimilikinya, cahaya fitrah, cahaya wahyu, dan cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, barakallahu fikum. Nah, sekali lagi ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana seorang bisa meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia tidak meyakini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, anggaplah Jahmiyah. Mereka sama sekali tidak meyakini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka melakukan dosa, kemana mereka mencari pengampunan? Mereka melakukan kemaksiatan, kemana mereka akan meminta ampunan, barakallahu fikum? Kepada siapa mereka harus beristighfar, memohon ampun, barakallahu fikum? Kepada siapa? Kepada Allah, mereka yakini Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat mengampun. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ketika mereka butuh penyelamatan, butuh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Butuh diselamatkan daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga butuh apa? Butuh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa dia minta rahimnya tersebut? Barakallahu fikum. Kepada siapa dia memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dia agar tidak dilempar ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini di antara bentuk manusia yang tidak memiliki, mencapai ataupun meyakini cahaya yang paling tinggi, yaitu sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita berada di atas fitrah, dan fitrah yang diatur oleh wahyu, dan mengajak kita kepada mengenal, mendalami, meyakini, mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni'mat di atas ni'mat. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Barakallahu fikum. Yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Tentu terkait tentang asma wa sifat ini, ada pelajaran khusus juga yang dikaji dalam ilmu ini. Ya, berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Dikaji secara khusus oleh para ulama. Dan subhanallah, ada juga di antara para ulama yang tidak sampai kepada derajat ini, cahaya ini. Ada di antara para ulama sunnah. Bayangkan, ulama sunnah. Mereka tidak sampai menemukan cahaya, Pak. Cahaya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh saja, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Man huwa? Dinar ulama. Tapi beliau, barakallahu fikum, ya, na'am, dalam si keyakinan terhadap tauhid asma wa sifat, beliau agak menyimpang. Namun para ulama memberikan uzur. Kenapa? Karena beliau berada ketika itu dalam lingkungan Asy'ariyah. Ya, barakallahu fikum, lingkungannya kental dengan Asy'ariyah di masa beliau. Kemudian beliau tidak berpanjang-panjang lebar membahas asma wa sifat. Ini uzur yang diberikan oleh para ulama. Sehingga kita boleh tetap mempelajari karya-karyanya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Barakallahu fikum. Kenapa? Beliau enggak pernah membahas secara panjang lebar tatkala hadis menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau tidak mensyarah secara panjang lebar sebagaimana orang Asy'ariyah. Ya, yang berdalam-dalam untuk apa? Memperpanjang penyimpangan mereka, maksudnya melestarikan penyimpangan mereka agar diyakini oleh banyak umat. Imam Nawawi tidak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tatkala barakallahu fikum membaca syarah Sahih Muslim, penting untuk cari yang ada ta'liknya, yang ada catatan, diberi catatan oleh para ulama sunnah. Karena tatkala melewati ayat sifat, tentu akan dikoreksi oleh ulama-ulama sunnah, barakallahu. Demikian pula ulama besar yang lainnya, itu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau juga dalam masalah ini lemah. Maksudnya apa? Terjatuh. Ya, barakallahu fikum. Naam, sehingga butuh ta'liq tatkala melewati syarah penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau pensyarah Sahih Al-Bukhari dengan kitabnya Fathul Bari. Masyaallah. Tapi beliau juga tidak mendalam-dalam, berdalam-dalam untuk mengupas sebagaimana orang Asy'ariyah sekarang sampai membuat apa? Membuat 20 sifat. Ya, barakallahu fiik. Ini ulama ini tidak. Jika para ulama memberikan udzur, artinya apa? Betul-betul ikhlas mereka dalam menuntut ilmu agama Allah dan menyebarkan ilmu. Perkara-perkara yang di dalam perselisihan, beliau tidak berdalam-dalam, barakallahu fiik. Ya. Nah, barakallahu fiik. Dan juga di antara uzur yang diberikan oleh para ulama yang lainnya, lihatlah karya-karya beliau yang lainnya. Tidak ada kebid'ahan di sana. Tidak pernah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melegalkan maulid Nabi. Tidak. Tidak ada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah melegalkan tahlilan maulid Nabi dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Tidak. Sebagaimana orang Asy'ariyah sekarang, apa? Mereka menghidupkan maulid Nabi, menyebarkan, mendakwahkan. Ini ulama ini tidak. Ini bukti bahwasanya mereka betul-betul jujur di atas sunnah. Tapi pada perkara ini mungkin belum sampai ilmunya kepada mereka. Atau lingkungan mereka yang begitu kental sehingga mereka tidak bisa keluar daripada lingkungan ini. Barakallahu fikum. Tapi kejujuran terlihat dalam karya-karya mereka. Ketika membahas masalah sifat, mereka tidak berdalam-dalam, barakallahu fikum. Dan mereka tidak menjadikannya sebuah prinsip dalam agama. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga inilah udzur para ulama kepada keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa para ulama tersebut. Barakallahu fikum, dan menetapkan pahala bagi kita dan pada mereka apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka wariskan kepada kita semua, karya-karya yang luar biasa dari mereka. Semoga pahala-pahala itu mengalir kepada mereka dan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Amin Allahumma amin. Mungkin ini kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'inillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.